Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuh ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin atau Riyadhus Shalihin. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-22 masih dalam bab At-Taubah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya hadis yang ke-22, wa an Abi Nujaydin bi dhammin nuni wa fathil jim Imran ibn al-Husayni al-Khuza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم. تري حديث أبي نجيد عمران بن حسين Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, dari sahabah Imran bin Husain. Hadis ini mengkisahkan tentang seorang wanita yang bertaubat dari perbuatan zina. Dikisahkan dari sahabah Imran bin Husain anna imra'atan, bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhaynah. Dia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina, dalam keadaan dia sedang hamil dari perbuatan zina. Maka wanita itu mengatakan, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, asabtu haddan fa aqimhu alayya, aku telah melakukan perbuatan yang diharuskan, yang di sana ada had, ada hukuman tentang perbuatanku tersebut, atau aku telah melakukan perbuatan yang harus ditegakkan had hukuman. Fa'aqimhu 'alayya, maka tegakkanlah hukuman tersebut untukku. Jadi seorang wanita ini, dia menemui Rasul SAW, mengaku bahwa dia telah melakukan perbuatan zina, yang mana dalam Islam perbuatan zina ada hukuman, ada hukuman yang berlaku bagi orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Maka wanita ini menyerahkan dirinya kepada Rasul dan mengatakan, aku telah melakukan perbuatan yang diharuskan hukuman tersebut dalam perbuatan itu, maka tegakkanlah hukuman tersebut atasku ya Rasulullah. Fada'a Nabiullah, maka Nabi SAW memanggil wali wanita ini. Faqala ahsin ilaiha, maka Nabi SAW mengatakan kepada walinya, berbuat baiklah kamu kepada orang ini, kepada wanita ini karena dia sedang hamil. Tidak mungkin dilakukan hukuman tersebut di saat kondisi dia sekarang sedang hamil. Berbuat baiklah kata Rasulullah SAW kepada walinya, ahsin ilayya, berbuat baiklah kamu kepadanya. Fa idza wada'at, jika dia telah lahir, jika bayinya telah lahir, fa'tini, maka datanglah kamu dengannya, bawalah dia kemari menemuiku. Maka walinya tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah lahir anak dari hasil perbuatan zina itu, wanita itu kembali menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam terhadap wanita tersebut. Dan sebelum dilakukan hukuman tersebut, fasyuddat 'alaiha thiyabuha, diikat pakaiannya agar tidak terbuka. Diikat, dikencangkan pakaiannya, kemudian diikat. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk merajam wanita ini. Setelah meninggal, tsumma shalla 'alaiha, kemudian setelah itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyolatkan wanita tersebut. Maka Umar bin Khattab merasa ganjil, ada yang mengganjal di hatinya. Orang ini telah melakukan perbuatan zina, kemudian meninggal, dihukum, kemudian meninggal dan Rasul menyolatinya. Maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasul, kamu menyolatkannya padahal dia telah melakukan perbuatan zina? Maka Rasulullah SAW menjawab, laqad tabat taubatan, sungguh wanita tadi, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah, jika taubatnya dia dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, dari penduduk kota Madinah, taubatnya satu orang wanita ini dibagikan kepada 70 orang ahli al-Madinah, penduduk Madinah, lawasi'athum, maka pasti akan mencukupi mereka. Jadi taubatnya dia betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam bertaubat, sampai-sampai orang wanita ini datang kepada Rasulullah SAW. Di awal kali dia datang masih hamil, kemudian Rasul menyuruhnya untuk kembali sampai melahirkan, dan setelah kelahirannya wanita tersebut tidak lari, tidak kabur, tapi kembali datang menghadap Rasulullah SAW untuk ditegakkan atasnya hukuman atas perbuatannya tersebut. Inilah bukti taubat yang jujur yang dilakukan oleh wanita tadi. Maka dilakukanlah hukum rajam terhadapnya, dikarenakan wanita ini telah menikah dan berbuat zina. Jadi hukum Islam, seorang wanita atau laki-laki yang melakukan perbuatan zina dan statusnya pernah menikah dengan nikah yang sahih, dengan nikah yang sah, maka hukum Islam adalah ditegakkan atasnya rajam, ar-rajam, yaitu dilempari dengan batuan sampai mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillah, wahai Umar, apakah kamu mendapati, apakah ada seseorang yang lebih utama, lebih mulia daripada seseorang yang menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya karena dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tentunya yang lebih utama daripada seorang yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis ini menunjukkan permasalahan at-taubah. Jadi wanita ini telah melakukan perbuatan az-zina, kemudian dia ingin bertaubat dan mendatangi Rasul SAW, kemudian meminta kepada Rasul agar ditegakkan atasnya hukuman dari perbuatannya tersebut. Maka dilakukanlah hukuman ar-rajm atasnya. Tentunya Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, di antaranya yaitu bahwa seorang yang berzina dan statusnya dia adalah seorang yang pernah menikah, maka hukum Islam adalah dilakukan hukum rajam, ar-rajam terhadapnya. Ini wajib, ini wajib. Dan hukum ar-rajam ini wajib bagi orang tadi, yakni dia telah pernah menikah kemudian melakukan perbuatan az-zina. Baik itu wanita atau laki-laki. Dan permasalahan ar-rajm ini pernah dahulu tercantum dalam Al-Quran. Ayat tentang rajm tercantum dalam ayat Al-Quran. Kemudian dihapuslah ayat tersebut, tetapi hukumnya tetap berlaku. Hukum ar-rajm tetap berlaku. Dulu terdapat ayat tentang ar-rajm. Az-zaniyatu az-zaniyah farjuhuma al-battah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada ayat tentang ar-rajm, kemudian setelah itu dihapus lafadznya, namun hukumnya tetap berlaku. Demikian pula Nabi SAW dan juga para sahabah atau khulafa ar-rasyidun setelah beliau SAW menegakkan hukum ar-rajm tersebut bagi orang yang telah berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah. Kemudian mungkin ada yang mengatakan bahwa hukuman ini terlalu keras atau hukuman ini tidak manusiawi. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pembunuhan dengan cara seperti ini, yaitu dilempari batu sampai mati, ini cara yang tidak ada rasa rahmah, tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang tersebut. Jawabannya, padahal Nabi SAW telah mengatakan, idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Mungkin ada seorang mengatakan, kenapa tidak langsung dibunuh saja, tidak perlu untuk dilempari batu. Padahal jika langsung dibunuh maka itu lebih ringan, sama-sama mati. Jawabannya bahwa inilah perintah dari Rasul SAW dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh perintah yang Allah turunkan atau yang Rasul SAW syariatkan, itu semua adalah hikmah, adalah rahmah, rahmat. Ini termasuk pembunuhan yang rahmat terhadap orang tersebut. Pembunuhan yang rahmah terhadap orang tersebut. Maka baiknya cara pembunuhan itu dikembalikan kepada syariat. Baik atau jeleknya cara pembunuhan itu dikembalikan kepada syariat. Asalnya seseorang dibunuh dengan cara yang baik. Suruh hewan apa saja yang kita bunuh, syariat mengajarkan kita untuk membunuhnya dengan cara yang baik. Tetapi kategori baik itu seperti apa, itu dikembalikan kepada syariat. Dikembalikan kepada syariat. Syariat mengajarkan kita, jika seorang melakukan perbuatan zina dan dia telah menikah, maka hukumannya adalah ar-rajm. Hukumannya adalah ar-rajm. Dan ini adalah ihsan. Ini merupakan ihsan, merupakan kebaikan, perbuatan yang baik dengan cara membunuh dengan cara ar-rajm tersebut. Baik, kemudian faedah yang berikutnya terdapat pada hadis ini, bolehnya seorang untuk mengikrarkan, untuk mengakui perbuatan dosa dia di hadapan pemerintah, di hadapan waliul amr. Bolehnya dia menampakkan, mengakui dosa yang pernah dia kerjakan di hadapan waliul amr, supaya ditegakkan hukum had atasnya, ditegakkan hukuman atasnya. Boleh seorang bertaubat, boleh bagi dia untuk datang kepada pemerintah dan mengakui perbuatan tersebut supaya ditegakkan atasnya hukuman had itu. Dan ini bukan termasuk perbuatan yang tercela, sebagaimana halnya wanita tadi. Wanita tadi datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan bertaubat dan meminta agar ditegakkan hukuman atasnya. Namun ini dengan syarat, dengan syarat kata Syekhul Utsaimin, dengan syarat yaitu tujuan dia adalah untuk bertaubat, bertaubat, bukan untuk memamerkan perbuatannya, bukan untuk memamerkan perbuatannya untuk pamer. Saya pernah melakukan perbuatan demikian dan demikian. Ini tidak boleh jika dia tujuannya adalah pamer bahwa dia telah pernah melakukan perbuatan dosa, maka ini haram seseorang mengungkit dosa yang pernah dia perbuat. Tidak boleh seorang mengungkit dosa yang pernah dia perbuat, karena Allah Subhanahu wa taala menutup dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Maka orang yang suka mengungkit dosa-dosanya, kata Rasulullah SAW, kullu mu'afa, kullu ummati mu'afa illal muhajirin, illal mujahirin. Seluruh umatku itu dimaafkan. Allah maafkan dosa umatku. Allah tutup dosanya kecuali orang-orang yang mujahirin. Dia terus terang mengungkit-ungkit dosa yang pernah dia perbuat. Maka ini tidak Allah ampunkan dosanya. Allah tidak ampunkan dosanya. Sehingga di sini kata Syekh, mana yang lebih utama? Seseorang dia berbuat zina, kemudian apakah yang lebih utama bagi dia untuk pergi ke hakim agar ditegakkan hukuman atas dia, atau cukup dia bertaubat, bertaubat sendiri tanpa harus datang ke hakim dan menutup dosanya sendiri? Mana yang lebih utama? Kata beliau, semua tergantung kondisi, semua tergantung kondisi. Qad yakunu al-insanu taba taubah nasuha wa nadima wa arafa min nafsi annahu lan ya'ud. Seseorang mungkin saja dia kondisinya bisa dia bertaubat. Dia taubat sendiri dan dia merasa bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Taubat dengan jujur dan dia yakin bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Maka ini yang lebih utama bagi dia adalah untuk tidak pergi ke hakim. Sudah cukup taubatnya dia, cukup, tidak perlu dia harus mengakui perbuatan yang tersebut di hadapan hakim. Ini jika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa amma man khafa, tetapi jika seorang tersebut khawatir taubatnya dia kurang sempurna dan dia khawatir jika dia hanya taubat tanpa dikenakan hukuman atas dirinya, khawatir dia akan mengulangi perbuatannya tadi, maka ini bagi dia yang lebih utama adalah untuk datang ke hakim, ke waliul amr, untuk dijatuhkan hukuman had atasnya, sebagaimana halnya wanita tadi. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-22. Yang pertama tadi bahwa seorang yang berzina yang telah mufsan, yang telah pernah menikah, yang pernah menikah, maka hukumnya adalah ar-rajm. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa boleh seseorang datang kepada waliul amr mengikrarkan tentang perbuatannya sehingga ditegakkan hukuman atasnya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-23 dan 24. Qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam mil awadin malan fa habba anna lahu la habba an lahu ilayhi mithlahu wala yamla'u aynu ibnu Adam illa at-turab fayatubullahu ala man tab. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya manusia anak Adam mempunyai mil awadin, selembah harta, satu lembah harta penuh, la habba allahu ilaihi mithlahu, maka tentu dia akan menginginkan dua lembah lagi yang lain. Dia punya satu lembah harta, masih belum puas. Dia pasti masih menginginkan dua kali lipatnya. Wala yamla'u 'ainu ibnu Adam, dan tidak akan pernah bisa kenyang. Perut anak Adam tidak akan pernah bisa kenyang. Nafsunya bani Adam itu tidak ada sesuatu yang bisa mengenyangkan ibnu Adam kecuali tanah, yaitu kecuali sampai dia mati. Wa yatubullahu ala man tab. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Muttafaqun alaihi. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kondisi anak Adam, kondisi manusia, bahwa manusia itu memiliki sifat sangat cinta terhadap harta. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis ini, kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah penuh dengan harta. Dalam riwayat lain disebutkan, kalau seandainya lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, banyaknya sepenuh satu lembah, pasti dia akan menginginkan dua lembah yang lainnya. Tidak cukup satu lembah emas, perhatikan emas. Inilah manusia, selalu serakah, rakus terhadap dunia. Keinginannya terhadap dunia betul-betul sangat betul-betul kuat. Tidak akan pernah kenyang seseorang dengan harta. Walaupun dia telah diberi dengan harta yang sangat banyak, tidak akan pernah berhenti mencari harta tersebut. Rasul menggambarkan satu lembah emas. Dia tidak akan kenyang dan dia akan mencari untuk bisa mendapatkan dua lembah. Bayangkan satu lembah emas, berapa harganya? Berapa triliun? Seseorang bisa memiliki satu lembah emas, tidak akan puas. Bukan satu lembah kambing, bukan satu lembah onta, sapi, tidak. Tapi emas yang paling berharga, tidak akan puas dia. Masih mencari yang kedua, dua lembah. Dia punya dua lembah, tidak akan kenyang, masih mencari yang ketiganya. Terus demikian tabiat manusia, kita semua. Tabiat kita semua sangat cinta terhadap yang namanya harta. Terus ingin terus tambah hartanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan atau menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat manusia ini. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu terhadap al-khair, harta, betul-betul cintanya sangat berlebihan, lasyadid. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tuhibbunal mala hubban jamma." Dan sungguh kalian itu sangat mencintai harta dengan cinta yang jamma, yang betul-betul yang sangat. Seseorang tidak akan kenyang dengan harta. Sudah punya uang 100.000, sudah punya uang 500.000, dia pasti akan, saya ingin nabung 1 juta. Sudah punya 1 juta, enggak berhenti, saya tabung 5 juta. Punya 5 juta, tidak akan berhenti, terus 100 juta. Orang yang punya 100 juta, tidak akan berhenti, terus dia akan mencari 1 miliar. Orang yang punya 1 miliar, enggak mungkin berhenti, terus cari 50 miliar, terus ratusan miliar. Orang yang punya ratusan miliar tidak akan berhenti, walaupun itu enggak akan habis seumur hidup dia. Uang segitu enggak akan habis, enggak akan berhenti, tapi dia mencari dan mengejar-ngejar harta tersebut. Lihat orang yang semakin banyak hartanya, itu bukan orang yang, atau tidak pernah kita dapati orang yang banyak hartanya kemudian dia mengatakan, sudahlah saya cukup, ini saya punya 10 miliar. Saya punya uang sekian, punya tanah sekian, sudah cukup sampai 7 keturunan. Sudah cukup ini sampai saya mati, warisan saya semua sudah cukup semua, sampai cucu-cucu saya cukup. tidak ada. Jarang orang yang seperti ini. Pasti orang yang uangnya semakin banyak, pasti dia akan semakin sibuk. Semakin sibuk terus. Sibuk mengembangkan, masih dikembangkan lagi. Tidak cukup dengan yang segitu. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya anak Adam itu punya satu lembah harta, emas, tidak akan puas. Dia pasti akan mencari, haus, masih mencari yang lembah yang lain untuk dia dapatkan. Maka orang yang banyak dunianya tentu semakin sibuk dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin sibuk, semakin terjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Semakin banyak hartanya, semakin sibuk dengan hartanya. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk mendidik anaknya. Harta, semua harta. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW. Kemudian wala yamla'u 'aynu ibnu Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa mengenyangkan mulut manusia itu kecuali apa? Kecuali tanah sampai mati baru selesai keinginannya terhadap harta. Walaupun banyak hartanya, enggak akan berhenti. Dia masih pingin sama uang itu, masih pingin sama harta. Sampai ketika mati baru berhenti. Sudah selesai. Wala yamla'u fahu atau wala yamla'u aynu ibnu Adam illa turab. Inilah hanya satu yang bisa membuat seseorang itu berhenti dari cinta terhadap harta, yaitu tanah, yaitu al-maut. Ketika mati baru sadar yang dia gunakan dari hartanya hanya sedikit. Semua itu untuk orang lain. Bahkan orang-orang yang punya harta banyak, yang bisa dia manfaatkan mungkin sedikit. Yang lain cuma disimpan. Mungkin orang tersebut banyak penyakitnya biasanya. Banyak penyakit, punya penyakitnya, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan ini. Hartanya banyak, tapi enggak bisa makan yang enak-enak. Makannya ini khusus, ini enggak boleh pakai gula, enggak boleh pakai garam. Enggak nikmat hidupnya. Padahal hartanya melimpah. Maka obat dari itu semua yaitu seseorang hendaknya memikirkan apa yang bisa diambil manfaat dari hartanya tersebut. Hartanya banyak, untuk apa harta tersebut? Bisakah, apakah dia gunakan harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah dia menunaikan hak-hak hartanya tersebut kepada orang-orang yang berhak? Apakah dia gunakan hartanya itu untuk kemaslahatan hidup dia di dunia dan di akhirat atau tidak, atau harta itu mengantarkan kepada kemaksiatan. Hendaknya seorang berpikir agar dia sadar. Semakin banyak harta seseorang, semakin lama hisabnya di hari kiamat. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Semua satu-satu dihitung. Uang ini untuk apa? Terus ini untuk apa? Terus ini untuk apa? Dari mana dapat? Untuk apa dibelanjakan? Semua harta tersebut dihitung, dihisab di hari kiamat. Makanya orang-orang kaya itu paling akhir masuk jannah daripada orang-orang miskin. Orang fakir tidak punya apa-apa, hari kiamat selesai hisabnya, masuk jannah. Ada orang kaya tertahan sampai selesai hisabnya terhadap harta-hartanya tadi. Inilah resiko orang yang punya harta banyak, apalagi dia tidak menggunakannya kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Dia tidak menggunakan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Atau sebaliknya, justru dia menggunakan kepada perkara yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadikan bencana atas dia. Harta tersebut akan menjadi musuh atasnya nanti di hari kiamat. Qala wa la yamla wa ayn ibnu Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Kemudian Rasulullah SAW mengakhiri hadisnya, wa yatubullahu, dan Allah menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Seseorang ketika dia sadar dia sadar hartanya tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi dia di akhirat, sadar dia. Setelah sekian lama dia tertipu dengan dunia, kemudian dia sadar dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubatnya. Orang yang paham tentang permasalahan dunia, kemudian dia sadar dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima taubat dia. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dari hadis ini, qala وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. dari صحابة أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang, yaqtulu ahaduhuma al-akhar, salah satu membunuh yang lainnya, kemudian mereka berdua masuk jannah, kemudian Allah memasukkan kedua-duanya ke dalam al-jannah. Yuqatilu hadza fi sabilillah, adapun orang yang pertama yang terbunuh, maka dia berperang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, fayuqtal, kemudian terbunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah mengampunkan, menerima taubatnya orang yang membunuh tadi, karena orang yang membunuh tadi masuk Islam, fayustashhad, kemudian dia dibunuh dalam peperangan juga. Kemudian dia dibunuh dalam peperangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang yang saling bunuh satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu seorang muslim, dia berperang dengan orang kafir dalam jihad fi sabilillah. Kemudian terbunuh dia. Maka dia syahid masuk jannah. Kemudian orang yang kafir tadi yang telah membunuh orang muslim ini, di kemudian hari dia masuk Islam dan bertaubat. Masuk Islam dia. Kemudian dia berperang membela agama Allah. Kemudian setelah itu dia terbunuh. Maka kedua-duanya masuk jannah. Kedua-duanya masuk al-jannah. Baik, di sini Syekh saya menjelaskan sisi takjub. Allah takjub kepada dua orang ini dikarenakan apa? Dikarenakan kedua orang ini memiliki permusuhan yang sangat memiliki permusuhan yang sangat di dunia, sampai satu membunuh yang lainnya. Kemudian faqallaballahu hadhihi al-adawa allati fi qalbi kulli wahidin minha minhuma wa azala ma fi nufusihima min al-ghal. Kemudian permusuhan ini Allah balik menjadi cinta di setiap hati mereka, di hati-hati mereka, dan Allah hilangkan rasa permusuhan tersebut yang ada di dunia, yang ada di dunia. Kemudian Allah masukkan kedua-duanya ke dalam al-jannah. Maka inilah sisi takjubnya Allah Subhanahu wa taala terhadap dua orang yang padahal mereka berdua itu bermusuhan sampai membunuh satu dengan yang lainnya di dunia. Kemudian orang tersebut bertaubat dan dia terbunuh seperti orang yang pertama tadi dalam kondisi syahid, maka Allah mengampuni taubatnya dan dia pun masuk al-jannah. Maka terdapat faedah dari hadis ini bahwa seorang kafir Jika dia masuk Islam, maka Islam itu telah menggugurkan seluruh dosa-dosa dia. Bahwa agama Islam menggugurkan dosa-dosa yang pernah diperbuat di saat dia masih kufur, di saat dia masih kafir. Sehingga orang kafir, jika dia pernah membunuh seorang muslim di masa kekufurannya, kemudian dia masuk Islam di kemudian hari, maka seluruh dosa-dosa dia tersebut gugur, Allah ampunkan. Dan sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-Islamu yahdimu ma kana qablah, bahwa agama Islam ini menggugurkan seluruh apa yang sebelumnya, ini menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Inilah hadis yang terakhir dari hadis dari bab At-Taubah, hadis yang terakhir dari bab At-Taubah, tentang At-Taubah. Di sini mu'alif mengakhiri kitab ini dengan, mengakhiri bab ini dengan hadis Abi Hurairah tentang dua orang yang saling bunuh, kemudian kedua-duanya masuk Al-Jannah, dan Allah menerima taubat mereka, Allah menerima taubat orang yang membunuh tadi dikarenakan dia masuk Islam. Dan juga hadis yang sebelumnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertaubat sekalipun dia banyak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tetapi jika dia betul-betul bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Orang yang banyak hartanya, tentu orang yang banyak hartanya mayoritas mereka menggunakan hartanya tersebut kepada perkara-perkara yang diharamkan. Mayoritas seseorang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak halal, dan pasti mengeluarkannya, dia keluarkan, belanjakan harta tersebut kepada perkara-perkara yang kurang baik. Tetapi jika dia sadar atas perbuatannya di kemudian hari dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dia. Allah terima taubat dia. Baik, inilah hadis terakhir dari bab At-Taubah, dan insyaallah kita masuk pada bab As-Sabr. Baik, atau kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan bab sabar pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ila huna. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.